Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Kalim Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah, pada kesempatan kali ini kita membicarakan poin D, yaitu perang Uhud, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang pekerjaan ataupun pensyariatan-pensyariatan yang ada didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam agama Islam. Di antaranya itu pensyariatan jihad. Pensyariatan jihad. Dan kita sudah baca dan pelajari perang Badar Kubra, perang besar pertama antara kaum muslimin dengan kaum kafirin musyrikin. Dan pada kesempatan kali ini kita memulai mempelajari perang Uhud yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafirin musyrikin. Dan Uhud disebutkan oleh Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Rawdul Unuf adalah gunung yang terkenal di kota Madinah. Summiya bihadzal ism litawahhudihi wa inqita'ihi an jibalin ukhra hunalik. Dinamakan Gunung Uhud karena tawahhudnya, menyatunya satu dengan yang lainnya, dan terputusnya Gunung Uhud dengan gunung-gunung lainnya di daerah tersebut. Jadi Uhud dinamakan Uhud karena menyatunya gunung tersebut dan terpisahnya gunung tersebut dengan gunung-gunung yang lain. Uhud dari kata-kata tawahhada, ya tawahhadu, tawahhudan, uhudan. Yaitu menyatunya gunung Uhud satu dengan yang lainnya dan terpisahnya gunung Uhud dengan gunung-gunung yang lainnya. Dan gunung Uhud terletak di selatannya kota Madinah. Kalau kita perhatikan Masjid Nabawi, maka ketika seseorang menghadap kiblat, maka timur seseorang adalah bagian kirinya, sedangkan barat seseorang adalah bagian kanannya. Kalau kita menghadap kiblat ke Masjid Nabawi, ketika kita berhadapan di dalam Masjid Nabawi, kita menghadap kiblat, maka kiblatnya adalah utara, sedangkan belakangnya adalah selatan. Dan kiri kita adalah timur, dan kanan kita adalah barat. Dan Gunung Uhud berada di selatannya Masjid Nabawi, di arah selatan Masjid Nabawi. Kemudian Gunung Uhud ini panjangnya dari ujung kanan ke ujung kiri sekitar 7 sampai 8 km. Jadi dari sini sampai ke Pal 1. Panjangnya Gunung Uhud. Kemudian tingginya sekitar 125 meter dari permukaan tanah. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad nazara ila Uhud. Beliau pernah melihat ke Gunung Uhud. Lalu beliau bersabda, "Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Sesungguhnya Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Uhudan jabalun min jibalil jannah." Sesungguhnya Gunung Uhud adalah gunung dari gunung-gunung surga. Ada beberapa syarah tentang Gunung Uhud, bahwasanya Gunung Uhud adalah mencintai kita. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala apa yang dimaksud bahwa sesungguhnya Gunung Uhud mencintai kita kaum muslimin dan kita mencintainya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, qila ma'nahu yuhibbuna ahluhu wa hum ahlul Madinah wa nuhibbuhum. Dikatakan maknanya bahwa Gunung Uhud mencintai kita adalah bahwa penduduk kota Madinah mencintai kaum muslimin dan kita pun mencintai penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah mencintai kaum muslimin dan kita pun mencintai penduduk kota Madinah. Tetapi kata Imam An-Nawawi, was-sahihu annahu ala zahiriha. Dan pendapat yang benar bahwasanya maksud Gunung Uhud mencintai kita kaum muslimin dan kita kaum muslimin mencintai Gunung Uhud dipahami secara lahiriah. Memang Gunung Uhud meskipun dia benda mati, tetapi dia diberikan oleh Allah rasa cinta kepada orang-orang beriman. Dan ini waqad ja'alallahu fihi tamyizan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri Gunung Uhud kekhususan, yaitu mencintai orang-orang yang beriman. Dan bukti cinta Gunung Uhud adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu beliau bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum berada di atas gunung Uhud. Kemudian irtajafat, gunung Uhud bergerak, bergetar, menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi As-Siddiq dan dua sahabatnya, Abu Bakar, Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utsbut Uhud fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang Siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati ke dalam syahid atau mati dalam keadaan syahid, yaitu Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, kemudian Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya sebutkan tadi, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu, jabalun min jibalil jannah. Hadis ini ada yang melemahkan hadis ini. Uhud mencintai kita dan kita mencintainya. Dan dia adalah satu dari gunung-gunung surga. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Uhud termasuk gunung surga atau bukan. Kemudian yang perlu diperhatikan, di dalam hadis-hadis Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membicarakan tentang gunung Uhud. Di antara hadis-hadis tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Jangan kalian cela para sahabatku. Makanya di sini orang-orang Syiah Rafidhah mereka tercela karena mencela sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau seandainya kalian manusia seluruhnya selain sahabat bersedekah emas sebesar gunung Uhud, lihat penyebutan Uhud sebagai perumpamaan, emas sebesar gunung Uhud, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai pahalanya yang disedekahkan para sahabat Nabi, walaupun hanya setengah mud. Mud itu dua telapak tangan orang dewasa normal. Itu namanya mud. Jadi kalau kita menangguk dengan dua telapak tangan namanya mud. Walau setengah mud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah, dan ini bukan emas, makanan, maka tidak akan sama pahalanya sedekahnya sahabat Nabi yang sangat besar pahalanya dibandingkan sedekahnya manusia selain sahabat yang bersedekah gunung Uhud, yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Paham ya? Ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan tentang Uhud sebagai perumpamaan. Di antara hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gunung Uhud adalah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li malun mithla Uhud, ma yasurruni yamurru alayya thalathatu ayyam wa hiya indi illa." Kalau seandainya aku memiliki harta sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud. Maka niscaya tidak menggembirakanku aku memilikinya selama 3 hari. Kecuali aku sedekahkan di jalan Allah. Illa ursiduhu lidain. Kecuali aku sisakan untuk bayar hutang. Lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang Gunung Uhud. Bahwa perumpamaan tentang banyaknya harta. Kalau seandainya aku memiliki harta sebesar Gunung Uhud. Maka tidak menggembirakan bagiku kalau seandainya aku memilikinya selama 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah. Di sini terdapat anjuran untuk bersedekah. Kecuali aku sisakan untuk bayar hutang. Di sini terdapat pelajaran pentingnya membayar hutang. Jangan sampai seseorang mati dalam keadaan berhutang. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan Rasulullah SAW sering menyebutkan tentang Uhud. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazah walam yattabi'ha falahu qirat. Fa in ittaba'aha falahu qiratan." Barang siapa yang mensolati atas jenazah dan tidak mengikutinya sampai ke kuburan, cuma sholat, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu berarti, dijelaskan nanti oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mengikutinya sampai ke kuburan, sampai menguburkan, maka baginya pahala 2 qirat. Lalu para sahabat bertanya, "Wamal qiratan?" 2 qirat itu apa? Rasulullah SAW menjawab, "Asgharuhuma mithlu Uhud." Yang dimaksud pahala 2 qirat, yang paling kecil dari 2 qirat itu ukurannya seperti Gunung Uhud. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pintar matematika silahkan hitung sekarang. Saya butuh data. Dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo, kemudian permukaan tanah sampai ujungnya 125 meter. Kira-kira secara berat berapa? Ulun kada hendak tertawa pian, ulun hendak jawabannya. Berapa beratnya? Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang berkaitan dengan Gunung Uhud. Dan hadis yang saya sebutkan tadi bahwa ada Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Baik, itu tentang Gunung Uhud. Kemudian ahibati hafizakumullah, adapun tentang peperangan Uhud. Peperangan Uhud, kalau kita perhatikan, adalah peperangan yang merupakan balas dendam orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Di sini disebutkan perang Uhud terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Pada tanggal berapa? Tidak disebutkan. Hanya disebutkan pertengahan dari bulan Syawal. Pada hari Sabtu tahun ketiga Hijriah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Kanat hadhil waqa'ah al-mashhurah fi Syawal sanata 3 bittifaq al-jumhur." Adalah kejadian perang Uhud ini terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah dengan kesepakatan jumhur ulama. Di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah dengan kesepakatan jumhur ulama. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya peperangan ini di waktu siang hari. Di siang hari dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 121. Jadi perangnya siang hari. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maq'ida lil qital wallahu samii'un 'aliim. Dan ketika engkau pergi di siang hari, ghadawta, surat Ali Imran ayat 121. Dan ketika engkau pergi pada pagi hari dari rumah, maksudnya sudah terbit matahari, untuk menempatkan para kaum mukminin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bahwa perang Uhud siang hari, hari Sabtu, tahun ketiga, bulan Syawal. Ini dengan kesepakatan kaum muslimin atau para ahli sejarah. Dan sebabnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kaum orang-orang kafir Quraisy, mereka ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di peperangan Uhud. Karena pada peperangan Uhud, mereka banyak pemuka-pemuka kaum kafir Quraisy terbunuh. Banyak mereka kalah ataupun rugi dengan harta mereka. Dan yang paling semangat untuk mengompori orang-orang kafir Quraisy berperang Uhud adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, waktu itu masih musyrik, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini adalah empat pemimpin kafir Quraisy pada waktu itu yang paling semangat untuk membalas dendam. Disebutkan oleh mereka, Inna Muhammadan qad watarakum. Sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian. Wa qatala khiyarakum. Dan telah membunuh orang-orang terbaik dari kalian. Fa'ainuna bihadzal mal 'ala harbi. Maka tolonglah kami dengan harta ini untuk memeranginya. La'allana an nudrika minhu tha'arana biman asaba minna. Mungkin kita bisa membalas dendam atas orang-orang yang terbunuh dari kita. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy semangat menerima ajakan tersebut. Dan terkumpullah 1000 ekor unta dan 550 ribu dinar. Wal malu 50 alf dinar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian juga kitab As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Hisham. Dan ahibati hafizakumullah. Kemudian mereka berangkat dari Mekah menuju Madinah pada hari Kamis. Pada hari Kamis di bulan Syawal. Berangkat dengan 3000 pasukan. Ya, berangkat dengan 3000 pasukan. Dan di sini ada cerita menarik yang nanti akan bermanfaat. Yaitu ada seorang bernama Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im, dia memanggil seorang budak. Dan namanya Wahsy. Budak ini namanya Wahsy. Dan Wahsy ini ahli tombak. Sedikit sekali dia keliru di dalam menombak. Maka kemudian Jubair bin Mut'im mengatakan, "Ukhruj ma'an nas." Wahai Wahsy, kamu ikut keluar berperang bersama orang-orang. "Fa in anta qatalta Hamzah amma Muhammadin bi'ammi Tu'aimah ibni Adi fa anta hur." Kalau seandainya engkau membunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, sebagai gantian atas terbunuhnya Tu'aimah bin Adi, pamanku, paman Jubair bin Mut'im, maka engkau merdeka. Maka engkau bebas dari perbudakan, merdeka. Dan di zaman dahulu bebas dari perbudakan itu bagaikan hidup kembali. Bagaikan hidup kembali. Maka kemudian Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh oleh Wahsy nanti di peperangan Uhud. Disebabkan oleh siapa? Wahsy ini. Dan Tu'aimah bin Adi yang membunuhnya di peperangan Badar adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ini balas dendam ceritanya. Jubair bin Mut'im balas dendam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan nantinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Wahsy ini masuk ke dalam agama Islam. Wahsy masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga Jubair bin Mut'im masuk ke dalam agama Islam. Jadi sebesar apapun dosa seseorang, ketika dia sudah masuk dalam agama Islam, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jubair bin Mut'im yang waktu itu dalam keadaan musyrik radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk dari hulama'u Quraisy dan hulafa'u Quraisy. Termasuk pemimpin orang-orang Quraisy, Jubair ibn Mut'im. Maka ahibati hafizakumullah taala, akhirnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menulis surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa orang-orang kafir Quraisy 3000 prajurit kemudian dengan 200 berkuda, pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian satu lagi 100-100. Di tengahnya adalah 3000 pasukan. Nah, ini merupakan pasukan yang besar. Abbas bin Abdul Muttalib menulis surat ke kota Madinah memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang kafir Quraisy menginginkan memerangi kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibacakan kepada oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk katabatul wahyi, penulis wahyu yang bisa membaca dan menulis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, adalah buta tulis baca, ummi. Buta tulis baca. Beliau minta dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian setelah dibacakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta beritanya didiamkan, disembunyikan, tidak diberitahukan kepada kaum muslimin. Akan tetapi akhirnya beritanya tersebar. Nah, di sini nanti terdapat pelajaran bagaimana sebenarnya harus menjaga rahasia yang memang merupakan perjanjian untuk dijaga rahasia tersebut. Kemudian ahibati hafizakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu kaum Aus dan Khazraj menjaga-jaga kota Madinah. Jangan-jangan mereka menggempur kota Madinah dengan tiba-tiba. Nah, pada keadaan seperti ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Bermimpi sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian juga hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Mimpinya adalah bahwa inni qad raaitu wallahu khairan, wallahi khairan, raaitu baqaran tudbah wa raaitu dzubabi sayfin thalman wa raaitu anni adkhaltu yadi fi dir'i hasina. Sesungguhnya aku telah melihat mimpi. Demi Allah, sebuah kebaikan. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Aku melihat seekor sapi disembelih. Pedangku fi dzubabi sayfi salman. Pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Wa ra'aitu anni adkhaltu yadi fi dhir'i hasina. Adapun sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku. Yaitu nantinya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau disebutkan di sini, fa'ammal baqar, adapun sapi, fahiyana sumin ashabi yuqtalun. Maka mereka adalah beberapa orang dari sahabatku yang terbunuh. Dan benar, nanti 70 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Wa ammas salmul ladzi ra'aitu fi dzubabi sayfi, adapun sumbing pada ujung pedangku, fahuwa rajulun min ahli baiti yuqtal. Maka dia adalah seorang lelaki dari keluargaku yang terbunuh. Wa wal turdi'al hasinal madinah, dan aku mentakwilkan, menafsirkan mimpi baju perang tersebut adalah penduduk kota Madinah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan mimpi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu sebenarnya. Yaitu beliau tinggal di kota Madinah. Tidak keluar menunggu musuh datang masuk ke kota Madinah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau bersabda, "Umkuthu fil Madinah." Diam kalian di kota Madinah. "Waj'alun nisa'a wadh-dharari fil athaam." Dan letakkan para wanita, kemudian para perempuan, anak-anak kecil fil athaam. Al-athaam adalah gedung yang tinggi. Ya, gedung yang tinggi. "Fa in dakhala 'alaina al-qaum qatalna fil azifah." Kalau seandainya orang-orang tersebut masuk memasuki kota Madinah, maka kita akan perangi mereka di halaman kota Madinah atau di penghujung kota Madinah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah memiliki siasat taktik perang untuk tidak keluar kota Madinah. Akan tetapi diam di kota Madinah menunggu musuh datang. Cuma di sana ada beberapa syabab. Syabab itu para pemuda. Syabab. Syabab dari para sahabat. Yang mereka, kebanyakan para sahabat yang belum ikut perang Badar waktu itu. Nah, ini yang motivasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari kota Madinah menemui mereka di Uhud. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ma dukhila alaina fiha fil jahiliyah, fa kaifa yudkhalu alaina fiha fil Islam?" Wahai Rasulullah, musuh kami tidak pernah masuk ke dalam kota Madinah saat kami dalam masa jahiliyah. Bagaimana mereka bisa masuk ke dalam kota kami ketika kami sudah jadi seorang muslim? "Ukhruj bina ila a'da'ina la yarawna anna jabunna wa dha'ufna." Ayo kita keluar nemui musuh kita. Jangan sampai mereka beranggapan kita sudah pengecut dan kita sudah lemah. Ini kebanyakan dari pendapat para pemuda sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pemuda penuh dengan semangat. Ya, penuh dengan semangat. Dan begitu pula pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul Munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin dari orang munafik. Beliau berkata, dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim bil Madinah, la takhruj ilaihi." Wahai Rasulullah, diam di kota Madinah. Jangan engkau keluar ke mereka. "Wallahi ma kharajna minha illa aduwin lana qattu illa asaba minna." Demi Allah, kita tidak pernah keluar dari kota Madinah menemui musuh kecuali mereka akan mengalahkan kita. Wala dakhala alaina illa asabna minhu. Dan tidak pernah musuh masuk ke kota Madinah kecuali kami bisa mengalahkannya. Fada'hum ya Rasulullah. Maka biarkan mereka yang memberikan motivasi untuk keluar tadi. Fa in aqamu aqamu bi syarri mahbas. Kalau seandainya mereka tidak mau masuk kota Madinah, mereka akan tinggal di luar kota Madinah dengan keadaan buruk. Fa in dakhalu qatalahumur rijal fi wajhi. Kalau seandainya mereka masuk, maka akan diperangi oleh orang-orang pasukan-pasukan dari penduduk kota Madinah berhadapan dengan mereka. Waramahum an-nisa was-sibyan bil hijarah min fawqihim. Dan para wanita, anak-anak kecil akan melempari mereka dari atas mereka. Wa in rajau rajau khaibin kama jau. Kalau seandainya mereka pulang, pulang dalam keadaan tangan kosong sebagaimana mereka sudah datang dalam keadaan tangan kosong. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kebanyakan menentang, enggan untuk diam di kota Madinah. Mereka maunya keluar menemui musuh. Dan mereka tidak memperhatikan saran dan pendapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika banyak orang yang memotivasi, ayo Rasulullah keluar, ayo Rasulullah salat. Di sini terdapat pelajaran. Beliau mengambil pendapat. Bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Dan di sini saya berpesan. Ini bagus di dalam kepemimpinan. Ya, bagus dalam kepemimpinan. Sering-seringlah bermusyawarah. Bermusyawarah dengan hati yang penuh dengan kelapangan. Bukan bermusyawarah begini. Ada sebagian orang itu musyawarah besar, tetapi sebelumnya sudah ada musyawarah kecil. Sehingga ketika musyawarah besar, sudah dikondisikan. Hanya sebatas pendengar setia. Nah, ini tidak benar. Musyawarahlah. Lihat para lihat Nabi Muhammad SAW. Bermusyawarah kepada para pemuda, dengan para pemuda, dengan para sahabat, bahkan dengan yang beliau tahu ini orang munafik. Dan itu sifat orang beriman. Wa amruhum syura bainahum. Kebiasaan orang beriman bermusyawarah di antara mereka. Ya, jadi musyawarah jangan dikondisikan. Ya, seperti ini mengkondisikan tidur di hadapan saya lagi. Assalamualaikum. Guru SD kita capek kali. Ya. Musyawarah jangan dikondisikan, tapi benar-benar musyawarah. Musyawarah untuk mencari mufakat. Nah, ini perkara orang beriman. Itu kebiasaan orang beriman. Maka Rasulullah SAW ketika banyak yang memberikan motivasi, ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar. Terutama rijalun lam yashhadu badran. Orang-orang yang belum mengikuti perang Badar. Mereka ingin mendapatkan fadilah sebagaimana yang didapati oleh orang-orang yang ikut perang Badar. Ya. Dan subhanallah ternyata perang Badar itu memang keutamaan. Karena perang pertama, perang paling terbesar, perang pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Perang Faisal. Perang yang merupakan pembukti. Ini yang benar, itu yang salah. Makanya dalam sejarah-sejarah para sahabat, kalau disebutkan si fulan, sahabat Rasulullah SAW, Al-Badri, yang pernah ikut perang Badar. Akan tetapi, kalau ikut perang Uhud tidak disebutkan Al-Uhudi, yang pernah ikut perang Uhud enggak. Ya. Maka akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sya'nukum idzan. Kalau begitu, ya sudah. Itu keputusan kalian. Saya ikut. Itu keputusan kalian, sya'nukum idzan. Kalau begitu, ya, kemudian Rasulullah SAW akhirnya memakai dua baju perang. Ya, dua baju perang. Dan orang-orang menunggu keluarnya Rasulullah SAW dari rumahnya. Maka Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair berkata, istakrahtum Rasulullah SAW alal khuruj, wahuwa a'lamu billah wabima yurid, wal wahyu yanzilu alaih minas sama, faraddul amra ilaih, fanadimu jami'an ala ma'asana'a. Kalian telah memaksa Rasulullah SAW untuk keluar di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW yang lebih mengetahui tentang Allah dan apa yang Allah inginkan. Dan wahyu turun atas kepada beliau dari langit. Maka biarkan perkara beliau yang menentukan. Maka para sahabat pada waktu itu menyesal seluruhnya atas apa yang telah mereka perbuat. Cuma terlambat. Nabi Muhammad SAW sudah la zahara baina dir'ai. Beliau sudah memakai dua baju perang. Dua lapis. Di sini terdapat pelajaran. At-tawakkul la yunafil asbab. Tawakkal tidak menafikan sebab. Orang sakit boleh bertawakal, tapi berobat. Obat itu termasuk daripada tawakal. Ya, tetapi berobat mengambil sebab. Ya, saya lanjutkan setelah azan. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai dua lapis baju perang. Dan di sini sebagaimana sudah saya sebutkan, akhdhul asbab la yunafi tawakkul. Mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai dua lapis baju perang dan memakai penutup kepala perang. Padahal beliau adalah sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Maka ketika seorang mengambil sebab, maka ini tidak menafikan tawakal. Tapi ingat, jangan bersandar kepada sebab. Tawakal tidak menafikan sebab, tetapi tidak boleh bersandar kepada sebab. Saya beri contoh. Seorang yang berperang, memakai baju perang, itu tidak menafikan tawakal, berarti dia mengambil sebab. Tapi tidak boleh dia bersandar kepada baju perang agar dia tidak terkena sabetan pedang. Karena yang berhak menjaga dirinya dari mara bahaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang bekerja dengan pekerjaan, sebuah pekerjaan untuk mengais rezeki, maka itu tidak menafikan tawakal. Bahkan itu termasuk cara bertawakal, bekerja mendapatkan rezeki. Tetapi tidak boleh dia bersandar kepada pekerjaan untuk mendapatkan rezeki. Ya. Dan bersandar di sini amalan hati. Tidak boleh dia bersandar kepada pekerjaan untuk mendapatkan rezeki. Paham ya? Para ikhwah. Seorang yang sakit ketika dia berobat tidak menafikan dirinya tawakal. Tetapi tidak boleh dia bersandar kepada obat. Obatlah yang menyembuhkannya. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian setelah beliau keluar, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma kana lana an nukhalifaka wala nastakrihaka alal khuruj fasna' ma badalak. Wahai Rasulullah, kami tidak pantas untuk menyelisihi engkau dan tidak pantas untuk memaksamu agar keluar dari kota Madinah menghadang musuh. Maka buatlah sesukamu apa yang engkau diwahyukan atasnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yambaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadh'aha hatta yahkuma Allahu bainahu wa baina aduwwihi." Tidak pantas untuk seorang nabi jika dia sudah memakai baju perangnya untuk melepaskannya sampai Allah memberikan keputusan antara dia dengan musuhnya. Ini kebulatan tekad yang patut kita contoh. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah bertekad, bersandarlah kepada Allah apapun hasilnya. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau keluar dari kota Madinah, beliau membagi-bagi pasukan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ada namanya liwa, al-liwa, dan ada namanya ar-rayah. Saya akan bacakan perkataan para ulama. Karena al-liwa ini bendera. Bendera kecil, kemudian bendera besar. Al-liwa adalah bendera kecil, kemudian ar-rayah adalah bendera besar. Lihat perkataan para ulama, di antaranya perkataan Imam Al-Mubarak Furi di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah Jami' Tirmidhi. Al-Mubarak Furi mengatakan, al-liwa bikasril lam wal mad. Liwa itu dengan huruf lamnya dikasih kasrah, liwa, dan dipanjangkan, liwaun. Dan al-liwa alamul jaysh wa huwa dunar rayah. Liwa adalah bendera pasukan dan besarnya lebih kecil dari rayah. Jadi ada dua istilah di sini, al-liwa dengan ar-rayah. Al-liwa adalah bendera pasukan, besarnya lebih kecil daripada ar-rayah. Karena li'annahu syiqqahu thawbin yulwa wa yushad ila udir rumh war-rayah alamul jaysh wa yukanna ummul harb wa huwa fawqal liwa. Karena yang namanya liwa itu adalah sebuah kain yang diikat pada ujung tombak. Sebuah kain yang diikat pada ujung tombak. Adapun rayah adalah bendera pasukan besar. Kalau boleh dikatakan bendera apa? Komandan. Ya, bendera komandan, pasukan yang besar. Dan dinamakan ar-rayah ummul harb, yaitu pusatnya peperangan. Kalau rayah ini jatuh, maka dinyatakan kalah. Maka harus dipegang rayahnya. Dan bentuknya atau besarnya lebih besar daripada liwa. Ar-rayah lebih besar daripada al-liwa. Ini dikatakan oleh Al-Syekh Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam kitab beliau Futuhatul Ahwadi. Di sana ada penjelasan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu dalam kitab beliau Fathul Bari. Al-liwa bi kasril lam wal mad wa hiya ar-rayah wa yusamma aidan al-alam. Liwa dengan memberikan huruf, memberikan harakat kasrah pada lam dan juga dipanjangkan liwa, dan dia adalah rayah. Jadi di sini Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan liwa itulah juga disebut dengan apa? Rayah. Rayah itu liwa, liwa itu adalah rayah. Dan dinamakan juga al-alam. Al-alam itu artinya bendera. Wa kana al-aslu an yumsikaha ra'isul jaysh thumma sarat tuhmalu ala ra'sihi. Asal hukumnya bahwa yang membawa rayah atau liwa di sini adalah pemimpin pasukan. Pemimpin pasukan. Kemudian setelah itu dibawa di atas kepalanya. Dibawa di atas kepalanya. Jadi di sini ada dua pendapat. Liwa, bendera kecil, rayah, bendera besar. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, liwa ataupun rayah, sama. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Abbas, kana maktuban ala rayati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di rayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi sanadnya ini wahin, sanadnya ini lemah. Sanadnya lemah. Jadi wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa liwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi sanadnya lemah, maka belum kita bisa pastikan tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memakai baju perang, maka beliau membagi-bagi pasukan. Di sana ada bendera untuk kaum Aus dipimpin oleh Usaid bin Khudair. Dan di sana ada liwa untuk kaum Khazraj, Bani Khazraj, kabilah Khazraj, yang diberikan kepada Hubab bin Al-Mundhir. Di sana ada liwa yang diberikan kepada kaum Muhajirin dan diberikan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu meninggalkan kota Madinah. Otomatis harus ada yang memimpin di kota Madinah. Maka yang memimpinnya waktu itu, memimpin sholat terutama, adalah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 1000 pasukan. Ya, 1000 pasukan. Dan pada waktu itu keluar 2 orang yang bernama Sa'ad, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Dan begitu juga keluar paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Jadi di situ ada 3 liwa tadi. Liwa kepada Aus, liwa yang dimiliki kaum Khazraj, liwa yang dimiliki oleh kaum Muhajirin. Liwa yang dibawa oleh kaum Aus diberikan kepada siapa? Sa'ad ibn Usaid ibn Khudair. Kemudian liwa yang diberikan kepada kaum Khazraj adalah Hubab bin Al-Mundhir. Kemudian liwa yang diberikan kepada orang Muhajirin yang dimiliki oleh kaum Muhajirin adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Mus'ab bin Umair adalah termasuk lelaki yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan apa yang Allah janjikan untuk mereka. Mus'ab bin Umair di kota Mekah sebelum jadi seorang muslim, saudagar kaya. Bahkan saya pernah baca, saking kayanya beliau memakai minyak wangi yang begitu banyak. Saking banyaknya memakai minyak wangi, itu bau wanginya bisa tercium dari sekian meter. Ketika masuk ke Masjidil Haram, orang-orang pada tahu ini Mus'ab bin Umair sedang masuk. Saking wanginya. Ya. Ini menunjukkan kemewahan hidup yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Akan tetapi, mereka rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah, waminhum man yantadhir. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai apa yang Allah janjikan untuk mereka. Yaitu ketika Mus'ab bin Umair meninggal, beliau mempunyai hanya 1 kain yang menutupi tubuh beliau. Kain tersebut apabila ditutup kepalanya kelihatan kakinya. Ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Ini namanya fauz. Ini namanya kemenangan. Itu kemenangan hakiki. Ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, menjual dunianya demi surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dialah orang-orang yang beruntung. Maka pelajaran dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, agar jangan sampai kita terbalik menjual surga untuk mendapatkan dunia. Tapi orang-orang yang menjual dunianya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, ada kejadian menarik pada sebelum terjadinya peperangan Uhud. Nabi Muhammad SAW ketika mempersiapkan pasukannya, maka beliau menolak orang-orang yang pada waktu itu belum cukup umur. Di antara yang beliau tolak pada saat itu menjadi pasukan adalah Abdullah bin Umar Zaid bin Thabit, Usamah bin Zaid, Zaid bin Arqam, Al-Bara bin Azib, Amr ibn Hazm, Usaid bin Zahir, Urabah bin Aus, Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semua ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang belum cukup umur. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhud." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengecek, kalau bahasa kita tuh inspeksi pasukan pada peperangan Uhud. Dan waktu itu beliau berumur 14 tahun. Falam yujizhu wa aradahu yaumal khandaq wa huwa ibnu 15 sanah fa ajazahu. Dan maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut perang karena masih berumur 14 tahun, belum baligh. Dan ketika umur 15 tahun peperangan Khandaq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma untuk ikut perang. Ini pelajaran bagi para pemuda. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Allah surga, diampuni dosanya, kebiasaan mereka menggunakan waktu mudanya untuk benar-benar berjuang demi Islam. Maka kita jauh dari peperangan, jauh dari medan pertempuran. Tetapi kita bisa untuk bertempur di dalam hal-hal yang bermanfaat. Menuntut ilmu, menghafal Quran, menghafal doa, menghafal hadis, menuntut ilmu terutama. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan bahwa ketika sampai di namanya Syaud, maka Syaud namanya Syawad, yaitu sebuah tempat antara Madinah dan Uhud. Datang waktu sholat subuh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat subuh bersama para sahabatnya. Dalam keadaan seperti ini, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 orang dari kaum munafikin, berarti sepertiganya, karena kan 1000, sepertiganya keluar kembali ke kota Madinah. Dan dia mengatakan, la'anahullah anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, asani wa ata'al wildan. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah tidak mau taat kepadaku, malah taat kepada anak-anak kecil. Wa man la ra'ya lahu, yang tidak bisa diambil pendapatnya. Mana adri ala ma naqtul anfusana hahuna. Kita tidak tahu atas apa kita membunuh diri kita sendiri di sini. Irji'u ayyuhan nas. Wahai manusia, ayo pulang. Faraja'a man ittaba'ahu min qaumi min ahli an-nifaq wasyak. Wa baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 700. Maka keluarlah, pulanglah. Dan orang-orang yang dalam hatinya keragu-raguan dan kemunafikan sebanyak 300. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama 700 orang sisanya tetap di Uhud. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, beliau adalah bapak dari Jabir bin Abdullah, berkata, ya qaum udzakirukumullah alla takhzulu qaumakum wa nabiyakum indama hadara min aduwihim faqalu law na'lamu annakum tuqatiluna ma aslamnakum walakin la nara an yakuna qitalun. Yang artinya, Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, wahai kaum, ayo kembali kalian. Ingat Allah. Jangan kalian hinakan kaum kalian dan nabi kalian ketika sudah datang musuh di hadapan kalian. Maka orang-orang munafik, lihat bahasa diplomasi orang-orang munafik. Kalau kami mengetahui kalian akan berperang, kami tidak akan masuk Islam. Akan tetapi, kami tidak menganggap akan adanya peperangan. Falamma sta'saw 'alaihi wa abaw illan insyraf qalam ab'adakum Allah a'da Allah fa sayughni Allah 'azza wa jalla 'ankum nabiyya. Ketika mereka tetap juga ingin pulang, maka Abdullah bin Amr bin Haram mengatakan, Allah menjauhkan kalian, wahai musuh-musuh Allah. Allah telah mencukupkan nabi kalian dari kalian. Tidak perlu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pada mereka, surat Ali Imran ayat 166 sampai 167. Yang berbunyi waliya'lamal ladzina nafaqu, agar orang-orang munafik mengetahui. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah. Dikatakan kepada orang munafik, ayo sini. Kita berperang di jalan Allah. Awidfa'u, atau minimal kalian membela negara kalian, kabilah kalian. Kalau enggak mau kalian untuk berperang untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, "Law na'lamu qitan lattaba'nakum." Kalau seandainya kami mengetahui ini peperangan, kami tidak akan ikut kalian. Maka Allah mengatakan, "Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman." Orang-orang munafik kepada kekufuran lebih dekat dari mereka dibandingkan kepada keimanan. Yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan apa yang ada dalam mulut mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Ini munafik. Munafik ini adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Kemunafikan dosa besar. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Jika berkata dusta, jika janji khianat, jika janji mengingkari, jika diberikan amanah khianat. Ini munafik. Ya. Dan hati-hati para ikhwah. Kemunafikan akan tersebar di akhir zaman. Terutama orang-orang yang mengingkari syarat-syarat kesepakatan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi sinuna khadda'a." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadzib. Seorang pendusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Seorang yang jujur dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Seorang pengkhianat diberikan amanah. Wa yakhunu fiha al-mu'taman. Seorang yang amanah dianggap pengkhianat. Ini hati-hati. Banyak orang-orang yang seperti ini. Ya. Di antaranya orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Melihat Nabi. Jadi kemunafikan, pengingkaran terhadap janji, kesepakatan, itu tidak melihat status. Bisa dia manusia biasa, orang awam, bisa dia orang berilmu. Ya. Hati-hati. Dan itu dosa besar. Ya, dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbul kha'inin." Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan jangan kalian mengkhianati amanah yang telah kalian diberikan kepada kalian. Dan termasuk amanah yang wajib untuk ditaati adalah al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan syarat kesepakatan. Maka menggagalkan kesepakatan ini dosa besar. Pelakunya tidak pantas untuk ditemani. Dijauhi, diboikot, dibenci karena Allah. Tidak pantas untuk diberikan salam. Tidak pantas untuk dijawab salamnya. Kalau mati tidak disolati. Kenapa? Karena ini kemunafikan besar. Al-muslimun ala syurutih. Seorang muslim sesuai dengan syarat kesepakatan. Dan ini agama. Ini bukan masalah perasaan tidak enak, ini agama. Hati-hati ya. Jamaah saya harus sesuai dengan kesepakatan. Anda para pemuda ingin menikah dengan perempuan, hakunai ulun lawan sidin. Tapi kada boleh ulun dipoligami. Harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau memang mau menikah dengannya. Kalau tidak mau sesuai dengan syarat kesepakatan, nikah dengan wanita lain. Janda banyak. Ya, ini. Ya. Jadi itu hati-hati. Al-muslimun ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan syarat kesepakatan. Sesuai dengan kontrak. Sesuai dengan kesepakatan. Kalau tidak sepakat dari awal, jangan sampai ikut syarat kesepakatan. Jangan sampai mau. Jamaah saya harus lepas dari sifat kemunafikan di dalam dirinya. Harus jujur keimanannya. Tidak boleh di tengah-tengah membatalkan kesepakatan. Nah, ini sifat orang beriman. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan kira-kira? Masih tersisa, ini belum perang, baru persiapan. Belum perang, baru persiapan. Dan perang Uhud ini perang menarik, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar malaikat turut ikut perang bersama Rasulullah SAW? Iya. Di perang Badar iya, perang Uhud juga iya. Jika benar, apakah malaikat tersebut diperintah oleh Allah ataukah Nabi Muhammad yang memintanya? Allah, Nabi Muhammad SAW yang memintanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. Saya pernah dengar sebuah hadis bahwa seandainya seluruh manusia tidak ada yang berbuat dosa, maka Allah akan binasakan sampai menciptakan manusia yang baru lagi, sampai dia berbuat dosa agar dia bertobat. Bagaimana memahami hadis ini, Ustaz? Bukankah orang-orang terdahulu Allah binasakan karena perbuatan dosa? Gini, hadisnya riwayat Muslim berbunyi begini. Lau lam tudznibu, la zahaballahu bikum. Walaja'a biqaumin yudhnibun hatta yastaghfiru. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, Allah subhanahu wa ta'ala akan wafatkan kalian. Dan Allah gantikan dengan orang-orang yang berdosa sehingga dia bertobat. Hadis ini maksudnya adalah satu, semua manusia pasti berdosa. Yang kedua, hadis ini keutamaan bertaubat. Bukan berarti keutamaan berdosa. Paham ya? Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Saya baru saja mengenal manhaj salaf. Saya belum terlalu paham apa itu manhaj salaf dan kenapa kita harus bermanhaj salaf. Mohon penjelasannya. Bagus pertanyaannya. Jazakallahu khairan atas pertanyaan. Dan kepada panitia masjid, kasih hadiah buku ini. Ya, ada insyaallah hadiah, maka dikasih hadiah. Insyaallah. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya adalah manhaj artinya tata cara. Tata cara. Metodologi. Salaf artinya adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang dimaksud dengan manhaj salaf, tata cara beragama. Mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan manhaj salaf. Taib Ustaz, ada timbul dari penjelasan Ustaz beberapa pertanyaan. Satu, kenapa harus mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Jawabannya, karena para sahabat dan para tabi'in serta para tabi'ut tabi'in manusia yang paling terbaik berdasarkan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yulunhum tsumma alladziina yulun. Sebaik-baik manusia umat adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Ada yang bertanya mana? Angkat tangan. Wah, ibu-ibu. Ya, nanti ibu-ibu dikasih diambil ya. Baik. Yang kedua, kenapa mengikuti manhaj sahabat Nabi dalam beragama? Karena mereka lah yang paling paham tentang ayat Al-Quran, hadis Rasul. Karena mereka melihat Al-Quran turun. Dalam artian tahu sebabnya. Mereka tahu Al-Quran hadis tersebut keluar dari Nabi Muhammad SAW. Tahu sebabnya. Dua. Yang ketiga. Karena para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka lah yang paling pintar berbahasa Arab. Tidak ada yang lebih pintar berbahasa Arab dibandingkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa demikian? Karena mereka orang Arab asli. Makanya kita mengikuti cara beragamanya dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yang keempat, kenapa mengikuti pemahaman agama dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Karena ini yang tidak akan pernah ada selain mereka. Karena para sahabat terutama, mereka dijamin oleh Allah bukan kelompok yang sesat. Yang kedua, mereka dijamin oleh Allah surga. Yang ketiga, mereka dijamin oleh Allah mendapatkan ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Umatku di sini para sahabat. Yang kedua, mereka diridhoi oleh Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Para sahabat generasi pertama dan generasi terakhir dari kaum muhajirin dan ansar dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah, dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keagungan, itulah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kenapa mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama? Karena para sahabat Nabi apabila salah dalam mengamalkan agama langsung dibenarkan oleh Allah dari 7 petala langit. Ada pembenaran, ada koreksian dari Allah kalau salah dalam mempraktekkan agama. Dan itu tidak bisa terjadi kecuali di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, lalu mazhab di mana? Apa itu mazhab? Mazhab adalah pendapat. Dari kata zahaba yadhabu mazhaban. Mazhab artinya adalah pendapat. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah terdapat 4 mazhab yang sangat terkenal. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini adalah mazhab fikih yang mana para imam mereka berusaha mengambil sebuah hukum dalam agama. Mengambil sebuah hukum dalam agama. Dan mereka semuanya ini adalah berpemahaman salaf. Kenapa? Karena mereka menyandarkan pemahamannya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada pertentangan antara orang bermanhaj salaf dengan bermadzhab Syafi'i, tidak ada pertentangan. Ya. Ini dia. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Namanya manhaj salaf. Orang yang mengikuti manhaj salaf ini disebut dengan salafi. Ya, ajarannya yaitu disebut dengan salafiyah. Baik, Ustaz. Kita ini kan muslim, Allah menamakan diri kita sebagai seorang muslim. Huwa samakumul muslimin. Dialah Allah yang menamai kalian sebagai orang muslim. Kenapa ada lagi nama-nama salaf lah. Inilah, inilah. Sudah muslim aja cukup. Bagaimana jawabannya? Jawabannya mudah. Kenapa muslim tidak cukup? Karena orang yang mensyirikkan Allah, mereka juga mengaku muslim. Orang yang menghina Aisyah, istri Nabi, seperti orang Syarafillah, mereka pun mengaku muslim. Orang yang menyatakan Al-Quran kurang, Al-Quran kita ini kurang. Ini cuma sepertiga dari Quran mereka. Juga menyatakan muslim. Maka di situ harus ada apa? Pembeda. Pembedanya adalah kata-kata yang diambil dari syar'i, dari lafaz-lafaz syariat. Dan kata salaf adalah dari lafaz syariat. Seperti misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, "Ana ni'mas salafu laki anti." Artinya, aku adalah orang yang paling baik mendahuluimu, wahai Fatimah. Terbukti Fatimah radhiyallahu anha, sepeninggal Rasulullah SAW 6 bulan, beliau meninggal. Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Apa hukumnya bermanhaj salaf? Wajib. Bahkan setiap muslim tidak bisa beragama kecuali dengan mencontoh para sahabat. Al-Quran saja tidak akan sampai kita bisa pelajari kecuali yang mengajarinya siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini. Jadi tidak mengapa, dan kita ya, terutama saya pribadi, saya tidak akan malu mengatakan saya salafi. Muslim salafi. Muslim yang bermanhaj salaf. Dan dia bukan ajaran sesat, bukan PKI, bukan Syiah, bukan ateis. Kita adalah ajaran yang mengusung ataupun dakwah yang mengusung, mengajak umat Islam beragama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang Al-Quran dan Sunnah ini dipahami oleh pemahaman para sahabat. Paham sekarang? Nah, begitu. Cukup kiranya ya. Saya pokoknya kalau permasalahan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan manhaj, saya suka. Karena kita harus menyadarkan kepada kaum muslimin tentang manhaj salaf ini. Karena di sana, di luar sana, kata-kata salaf ini menjadi alergi bagi orang. Salafi kah ikam? Ya. Dikira kita suka mengkafirkan orang. Dikira kita suka mengatakan orang salah tarus, menyambati orang. Lihat dari tadi kajian kita benar-benar ilmiah. Tidak ada sama sekali menyambat-nyambati orang. Paham ini para ikhwah? Jadi jangan termakan isu. Ya, jangan termakan isu. Ini yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.